Ku bawakan dukun dari ibu kota Jakarta, namun tetap tak ada gunanya. Ku bawakan dukun dari Banyuwangi tercinta, namun aku jadi semakin gila. Amun.